Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita rangkai saat kita memulai majelis ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah secara khusus atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, membuka hati kita untuk melangkah ke salah satu rumah-rumah Allah, lalu duduk bersimpuh, mempelajari firman Allah dan hadis-hadis Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan iman kita. Karena orang-orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Allah, zadathum imana, Al-Anfal ayat 2, iman mereka akan bertambah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu kita pada malam hari ini itu sangat istimewa. Karena kita selenggarakan di sela-sela libur panjang. Libur akhir tahun. Di saat sebagian teman kita, sebagian saudara kita pada detik ini sedang berada di tempat-tempat rekreasi, di tempat-tempat hiburan, di tepi pantai, atau di kaki gunung, dan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita berada di taman surga, mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melintasi taman dari taman-taman surga, maka rekreasilah di taman itu. Masyaallah. Hadirin, kalau perintah salat sudah sering. Perintah puasa udah biasa. Tapi dalam hadis ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, apa perintahnya? Rekreasi ke taman surga. Allahu akbar. Jarang loh perintahnya rekreasi. Dan rekreasi itu identik dengan ketenangan, hilangnya rasa penat, capek, lelah. Rekreasi itu identik dengan kegembiraan dan kebahagiaan, apalagi ke taman surga. Maka para sahabat tidak bisa meredam rasa penasaran mereka. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga wahai Rasulullah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaqadzikir. Dijelaskan Atha bin Abi Rabah maksudnya majalisul halal wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram, atau dengan bahasa yang lebih sederhana, majelis-majelis ilmu. Allahu Akbar. Itulah taman-taman surga. Dan inilah yang membuat kita harus berbahagia dan berbangga, lalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang liburan, di saat orang liburan ke taman bunga, ke taman buah, ke taman safari. Antum tahu enggak taman safari? Di Bogor, di puncak, ngetop banget tuh. Kita berekreasi ke taman surga. Allahu Akbar. Karena bagi seorang mukmin, taman surga lebih indah daripada taman-taman dunia. Betul enggak hadirin? Kalau antum malam ini dapat tiket PP Pekanbaru Jakarta untuk ikut tur di taman safari, mana yang antum pilih? Taman safari atau taman surga? Masya Allah, bagus. Kalau malam hari ini antum dapat tiket PP kelas bisnis gratis Pekanbaru Sulawesi ke Taman Laut Bunaken, kira-kira mana yang antum pilih? Taman surga atau Taman Bunaken? Masya Allah, udah mulai goyang. Gimana katanya beriman kepada Allah, baru diuji sama Bunaken aja udah bingung. Ustaz, terumbu karangnya itu loh indah banget, ya Allah. Gimana kalau kajiannya di sana aja Pak Ustaz? Biar dapat dua-duanya. Hadirin, bagi orang-orang beriman, firman Allah lebih indah daripada terumbu karang. Bagi orang-orang beriman, ayat-ayat Allah lebih indah daripada matahari terbit dan matahari terbenam. Karena keindahan pemandangan dan panorama itu gak bisa buat kita bahagia. Memang kepenatan itu hilang, tapi hanya beberapa saat sih. Setelah itu kita stres lagi kalau gak punya iman. Tapi kalau kita melihat firman-firman Allah, kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hati orang-orang beriman akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengisi hari libur ini dengan berekreasi ke taman surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya rasa terima kasih dan syukur pun tidak lupa kita berikan kepada DKM Masjid beserta segenap pengurus dan jajarannya, karena telah memberikan kita sebuah suguhan yang begitu indah, rumah Allah yang bisa kita gunakan untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap hikmah, setiap ilmu, dan apa yang diamalkan dari malam hari ini, seluruh pengurus masjid ini mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal mereka di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan panitia dari Pondok Pesantren Ibnu Katsir beserta setiap pihak yang berada di balik acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada mereka dan keberkahan yang begitu luasnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, tema yang diminta untuk kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah muda foya-foya mati masuk surga. Masya Allah. Siapa yang mau dengan konsep seperti ini? Coba angkat tangan. Yang pengen muda foya-foya mati masuk surga, yang mau siapa? Kok malu-malu? Saya mau juga. Saya mau nih. Kalau antum gak mau, saya mau. Kurang enak apa coba? Muda foya-foya mati masuk surga, itu kan yang kita inginkan. Itu dunia akhirat udah. Hadirin, tapi itulah jawaban kita kalau kita tidak merenungkan, kalau kita memberikan jawaban spontanitas. Karena ternyata masalahnya gak sesederhana itu. Memang kesannya konsep ini sangat menarik, muda foya-foya mati masuk surga. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Apakah selaras dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena tentu saja orang-orang beriman gak boleh latah dalam melihat tren yang ada di masyarakat. Ketika di masyarakat kita banyak sekali orang yang foya-foya dan menghabiskan waktu mudanya tanpa ada tujuan yang jelas, kita tidak boleh mengikuti mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Jadi ketika ada tawaran muda foya-foya mati masuk surga, jangan langsung angkat tangan. Wah, tadi kan Ustaz juga angkat tangan. Kita harus cerna dulu. Karena memang secara kasat mata ini menarik. Ternyata ini yang perlu kita dudukkan pada malam hari ini. Timbang dulu dengan Al-Quran dan hadis sebelum kita menerima konsep ini. Karena ternyata konsep ini benar-benar diyakini oleh banyak pihak, khususnya anak muda. Pak, kok gak sholat? Nanti aja kalau udah pensiun. Subhanallah. Ini kan masa muda, Pak Ustadz. Ya bandel-bandel dikit gak masalah lah. Apakah seperti itu? Mari kita jawab konsep ini dengan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, hadirin, ternyata konsep ini bertentangan dengan surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian berpikir? Apakah kalian berpikir, wahai manusia, kami menciptakan kalian hanya untuk foya-foya belaka, mengerjakan aktivitas yang enggak jelas tujuannya? Abatha, buang-buang waktu, enggak bermanfaat, hanya foya-foya dalam hidup. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Apakah kalian berpikir demikian? Keliru, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak benar. Jangan berpikir demikian. Kalian diciptakan bukan untuk foya-foya. Kita diciptakan untuk sebuah tugas mulia. Adz-Dzariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Masya Allah. Bukan untuk foya-foya. Bukan menghabiskan waktu malam di klub-klub malam, di diskotik-diskotik yang ada, di taman-taman remeng-remeng, lalu dengan satu botol minuman keras di hadapannya, lalu seorang wanita di pangkuannya. Bukan untuk itu, kata Allah. Kalian diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diperintah Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama seorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun mubah, tapi kalau enggak bermanfaat dia tinggalkan, apalagi yang haram. Lalu Allah katakan wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak kembali kepada kami. Hadirin, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dihisab. Kita akan interogasi. Kita akan dibedah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dalam riwayat 5 perkara. Wa an umrihi fi ma afnah. Umurnya bagaimana dihabiskan? Khususnya masa muda, hadirin. Wa an syababihi fi ma ablah. Masa mudanya bagaimana dihabiskan? Saya ingin tanya, masa muda kita bagian dari usia kita apa enggak? Bagian, tapi kenapa diulang lagi oleh Nabi, diucapkan dan disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk penekanan bahwa masa muda kita benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Kemana saja kita menghabiskan waktu malam kita? Malam minggu itu kemana aja, itu dibongkar pada hari kiamat. Ke masjid atau nongkrong, itu ditanya oleh Allah. Ketika ngumpul sama teman-teman, apa yang dibicarakan? Dengan siapa aja? Hanya bicara mubah itu saja, atau sambil merokok, atau sambil ngisap ganja, atau sambil menghirup putau, sabu-sabu, atau minum ekstasi dan lain seterusnya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Anda lakukan? Semuanya tanpa terkecuali. Harta kita akan ditanya. Kalau di Jakarta masuk sebuah klub malam, itu keluar bisa habis 10 juta, hadirin. Kalau di sini berapa juta? Pengalaman siapa? Oh, ya pengalaman teman mungkin, bukan pengalaman sendiri. Itu 10 juta ditanya oleh Allah. Itu Anda beli apa aja 10 juta habis semalam? Semuanya dibedah, diaudit, ditanya, diinterogasi. Kalau kita habiskan waktu kita dengan foya-foya, selesai kita pada hari kiamat. Jika malam ini kita habiskan dengan foya-foya, dengan kemubaziran, dengan hal-hal yang gak bermanfaat, apalagi cenderung maksiat. Ada sebuah hari di mana semua dihisab oleh Allah, dan itu pasti. Dan hari itu mengerikan, hari itu menakutkan, ketika matahari berada di satu mil di atas kita, ketika kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan buhma. Setiap manusia akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, tanpa memakai alas kaki, enggak pakai sepatu, enggak pakai sendal, dan matahari satu mil di atas kita. Itu bayangin enggak sih gimana telapak kaki kita melepuh semua, tanpa dikhitan dan tidak bawa bekal apapun juga. Lalu Allah tanya detik demi detik waktu kita dihabiskan untuk apa. Allah tanya malam 1 Januari Anda habiskan untuk apa. Allah tanya masa muda Anda habiskan untuk apa. Malam minggu Anda habiskan untuk apa. Semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud surat Al-Mu'minun ayat 115, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian berpikir kalian enggak akan dikembalikan kepada Allah? Ya enggak mungkinlah, kata Allah. Pasti kalian akan dikembalikan. Ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia berpikir dia akan ditinggalkan begitu saja melakukan semau dia, lalu Allah enggak hisab, Allah enggak azab? Enggak mungkin, kata Allah. Hari hisab itu akan datang. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mengisi waktu kita dengan foya-foya, dengan pergaulan bebas, dengan hal-hal yang enggak bermanfaat, sebelum kita melalui sebuah hari tanpa ibadah kepada Allah, ingat bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika azab Allah belum turun kepada kita pada hari ini, walaupun kita penuhi hidup kita dengan maksiat, itu bukan berarti Allah sayang sama kita. Itu istidraj, diulur sama Allah biar azabnya lebih pedih lagi. Nauzubillah. Diulur. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Hasan Al-Basri mengatakan, min alamati i'radillahi an 'abdihi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seorang hamba, Allah biarkan dia mengisi waktunya dengan hal-hal yang enggak bermanfaat bagi dia. Jadi kalau kita lihat, ada teman kita waktunya habis untuk hal-hal gak bermanfaat, gak jelas, begadang dan menikmati kehidupan malamnya, itu berarti Allah berpaling dari dia. Allah gak kasih hidayah sama dia. Ustaz, tapi dia kaya. Kaya bukan tanda Allah ridho kepada kita. Kalau kaya tanda Allah ridho kepada kita, maka Fir'aun lebih diridhoi oleh Allah dibanding Nabi Musa. Karena yang kaya siapa? Fir'aun. Kaya itu bukan parameter. Kaya itu ujian. Makanya hati-hati deh sebelum putuskan hidup foya-foya. Itu alasan pertama atau masalah pertama. Masalah yang kedua, muda foya-foya dan mati masuk surga, itu berbenturan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang enggak enak menurut mata manusia, dan neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat. Nah sekarang Anda tanya, hidup foya-foya itu kayak apa sih? Misalnya ada anak muda hidupnya foya-foya, biasanya ngapain? Hah? Hah? Minum. Minum khamar kan gitu. Mabok. Mabok syahwat bukan? Hah? Syahwat. Syahwat. Terus yang lain. Ngedrugs, minum obat-obat terlarang. Syahwat bukan tuh? Syahwat. Terus apa lagi? Hidup yang foya-foya kayak apa sih? Judi. Judi syahwat bukan? Syahwat, syahwat duit. Pengen kayak mendadak. Syahwat, judi. Perempuan. Atau kalau dia wanita, nyari gigolo. Laki-laki atau perempuan panggilan, itu syahwat bukan? Syahwat. Kehidupan malam itu udah syahwat semua nih. Mau diskotik lah, mau klub lah, mau kafe-kafe remeng-remeng, udah syahwat, syahwat, syahwat, syahwat, syahwat. Itu dari A sampai Z syahwat. Berarti cocoknya masuk apa tuh? Yang antum bilang sendiri ya. Kan Nabi mengatakan wa huffatin naru bisyahwat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Jadi sebelum kita mau diajak teman kita untuk ngedugem, kalau bahasa Pekanbaru apa? Dugem juga. Ya. Kalau bahasa Jakarta kan dugem, hang out kata orang Jakarta. Clubbing. Kalau Pekanbaru apa? Pekanbaru. Apa sih bahasa Pekanbarunya? Sama juga. Waduh, masya Allah. Apa-apa? Oh, karaoke. Karaoke keluarga. Itu kan syahwat semua. Jadi coba, kalau masuk ke dunia itu, coba ingat-ingat nih hadis. Ini neraka apa surga ya ngomong-ngomong nih? Kok lebih cocok ke neraka ya? Kan Nabi mengatakan neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini konsep bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah, muda foya-foya mati masuk surga, enak ya. Tapi gak sesimpel itu. Ustaz, saya ada rencana hidup foya-foya sampai umur 59 atau umur 62. Kan Nabi umurnya 63 Pak Ustaz. Jadi rencana saya foya-foya 62, 62 tobat-tobatan nasuha, 63 meninggal insyaallah. Enggak sesimpel itu. Enggak mudah. Dan itu emang dambaan, dan yang ada di otak banyak anak muda tuh gitu. Enggak di mana-mana ya, di Jakarta. Ya mungkin di Pekanbaru. Masa muda Pak Ustaz sayang. Insya Allah saya mau tobat tapi nanti. Pas udah gak laku. Kan begitu. Kalau sekarang kan masih laku. Rugi kalau tobat sekarang. Saya terinspirasi dengan senior saya. Udah pernah mencicipi 15 wanita. Tobat. Nah kan enak tuh. Saya belum pernah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya surat As-Saff ayat 5. Falamma zagu azagallahu kulubahum. Ketika mereka menyimpang, menyimpang dari jalan yang lurus, Allah semakin sesatkan mereka. Nah, pola hidup muda foya-foya itu jalan yang lurus, siratal mustaqim, atau menyimpang? Menyimpang. Allah katakan barang siapa yang menyimpang, Allah semakin sesatkan dia. Allah semakin buat dia semakin menjauh dari kebenaran, semakin jauh dari masjid, semakin jauh dari sholat, kecuali dia bertobat kepada Allah. Dan itu gak mudah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maksiat, kemungkaran, kesyirikan itu ibarat penyakit fisik, penyakit jasmani. Kalau pas stadium 1, stadium 2 gak diobatin, hilang atau nambah? Nambah. Naik ke stadium 3, lalu stadium 4, dan kalau udah begitu dokter udah angkat tangan, tinggal menghitung hari aja. Nah, begitu juga dengan konsep muda foya-foya. Kalau itu kebiasaan telah mengkristal dan menancap dengan kokoh di dalam hati kita, maka susah untuk diperbaiki lagi. Gak mudah. Itu berat. Orang baru tukeran nomor telepon dengan seorang wanita, seorang perempuan, itu tobatnya lebih mudah daripada kalau dia sudah tidur dengan 3 orang wanita. Susah tuh, karena semakin berat stadiumnya. Iya enggak? Ya, di dunia obat-obat terlarang lah. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang saya hormati, merubah kebiasaan itu tidak mudah. Itulah poin yang sempat kita putus sejenak karena kita mengerjakan salat isya berjamaah. Tidak mudah merubah kemaksiatan yang sudah mengakar, kemungkaran yang sudah tahunan. Ketika seseorang terbiasa foya-foya, terbiasa dengan kehidupan malam, terbiasa dengan zina, prostitusi, tidak mudah dia berhenti. Orang yang kecanduan obat terlarang, lihat bagaimana perjuangannya untuk berhenti. Susah. Begitu juga dengan pezina. Kita gak usah bicara maksiat-maksiat yang besar. Yang kecil-kecil aja deh. Orang yang kidal, 20 tahun dia makan dengan tangan kiri. Baru di usia 20 dia tahu bahwa sunnah Nabi makan dengan tangan kanan. Kira-kira merubahnya mudah apa enggak? Susah. Itu merubah tangan aja. Susahnya setengah mati. Merubah kebiasaan marah-marah sama istri dan anak-anak tuh susah. Jadi jangan dipikir teori yang tadi kita sebutkan gampang diamalin. Sehingga lagi-lagi muda foya-foya, tobatnya nanti pas tua, justru lebih susah. Hadirin, ketika kita tua, daya nalar kita semakin menurun. Dan kemaksiatan itu sudah mengakar. Itu susahnya minta ampun. Makanya kan sebagian para ulama mengatakan, idza ra'aita, jika Anda melihat seseorang mencapai usia 40 dan dia belum kembali kepada Allah, faghsil yadayka minhu, cuci tangan dari dia. Berat tuh. Kayaknya udah susah. Padahal baru usia 40. Karena setelah usia 40 kita akan mengalami penurunan. Maka semenjak muda nih, pastikan kita di atas siratal mustaqim. Dan yang sudah taubat bersyukur kepada Allah. Pertahankan dan istiqomahlah, karena itu tidak mudah. Dan kita tahu konsep husnul khatimah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah Anda mati atau kalian meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Apa maknanya? Ini perintah kan cukup membingungkan kita. Karena Allah mengatakan, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Kecuali dalam kondisi bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Namun di waktu yang sama Allah enggak kasih tahu kapan kita meninggal dunia. Ini kan susah. Ini kan membingungkan. Ada suami bilang ke istrinya, nanti tolong ikut aku, temenin aku ke dokter gigi. Kalau aku jemput, kamu udah siap di depan ya. Tapi itu suami gak bilang dia mau jemput jam berapa. Kan bingung itu istri. Satu-satunya cara kalau demikian gimana? Istri harus standby dari awal. Dari pagi. Nungguin aja di depan tuh. Orang dia gak bilang mau pulang kapan. Nah begitu juga konsep kita. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Ini kaidah besar. Barang siapa yang hidupnya, jadi barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan meninggal dengan pola tersebut. Itu maknanya. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan meninggal dengan pola tersebut. Maka kita yang mengatur kondisi kita ketika hari H kematian kita. Caranya bagaimana? Atur pada hari-hari ini. Karena apabila kita hidup dengan pola tertentu, maka kita akan meninggal dengan pola itu. Saat kita hidup dengan pola rajin ke masjid, kita hidup dengan mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan meninggal di atas tauhidullah dan sunnah Rasul SAW. Dan barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan maksiat, maksiat, maksiat, maka dikhawatirkan dia meninggal di atas maksiat tersebut. Dan itu sudah terbukti. Udah ratusan bahkan ribuan orang yang meninggal di atas tubuh wanita yang sedang tidak berbusana. Na'udzubillah. Kasus sudah banyak orang meninggal dipotong-potong sama teman kencannya. Pacar sejenisnya. Kejadian enggak? Kejadian. Jadi karena dia dalam hidupnya gay, meninggalnya begitu. Berantem sama cowoknya, Ya karena enggak ada ceweknya di sini. Semua cowoknya. Ribut, dibunuh, dipotong-potong. Itu kan bukan satu kasus. Itu banyak kasus demikian. Man asya 'ala syai' mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka kemungkinan besar dia akan meninggal dengan pola itu. Jadi barang siapa yang hidupnya foya-foya, yang matinya foya-foya. Bukan mati masuk surga. Kalau masuk surga transit dulu. Dan transit di neraka gak enak. Oleh karena itu jangan berpikir ini syaitan yang membuat kita menunda taubat, menunda taubat, menunda taubat, menunda hijrah, menunda hijrah, menunda hijrah. Ini yang perlu kita camkan. Karena ini pola yang akan menuntun kita kepada kematian kita. Orang yang hidupnya penuh dengan semangat menuntut ilmu, meninggalnya karena ilmu. Kan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Iya enggak? Ya, sepengetahuan saya, kalau saya salah mohon dikoreksi, Ustadz kita bersama, Ustadz Armin Hafidhahullah, ketika hidupnya penuh dengan ilmu, meninggalnya aktivitas terakhir apa? Subhanallah. Dan semoga beliau mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu kan pelajaran bagi kita. Udah enggak ada lagi deh. Muda foya-foya itu mati surga udah kita hapus deh. Kita yang membangun seperti apa kondisi kita pada hari kematian kita. Makanya jangan ada miss. Karena hari kematian kita tergantung hari-hari kita selama ini. Kembalilah kepada Allah. Bertaubatlah kepada Allah. Berhijrahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kerjakan ketaatan. Amalkan sunnah Nabi. Pertahankan tauhid. Maka kita akan mati di atas tauhid insyaAllah ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, bahwa muda foya-foya mati masuk surga, itu bertentangan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja memproklamirkan, menyampaikan dan mengaku keimanan mereka sedangkan mereka enggak diuji oleh Allah? Apakah kita berpikir kita dengan mudah mengucapkan saya muslim, saya mukmin, saya bertakwa, saya di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kita enggak diuji? Keliru. Allah akan uji dan Allah pasti uji kita. Jadi enggak ada tuh hidup foya-foya, ujian. Allah akan uji. Jangan berpikir masuk surga itu dengan foya-foya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra'i wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kalian berpikir kalian akan masuk ke dalam surga sedangkan kalian belum mengalami apa yang dialami oleh umat-umat sebelum kalian? Masathumul ba'sa wadharra. Mereka mendapatkan ujian, ketidaknyamanan, masalah dalam hidup. Digoncangkan oleh Allah seakan-akan hidup mereka penuh dengan gempa bumi. Karena masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Sampai Rasul dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Lalu Allah langsung jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Jadi sebelum masuk surga harus diuji. Nggak bisa foya-foya, diuji, kata Allah. Kalian berpikir kalian bisa masuk surga sedangkan kalian belum diuji sebagaimana umat-umat sebelum kalian? Mustahil. Masih ingat sabda Nabi? Nabi menyatakan, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, anna inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan itu surga. Surga enggak gratis. Orang masuk dufan aja bayar, masa masuk surga gratis? Masuk taman mini bayar, masa masuk surga gratis? Logika mana yang bisa terima? Gak ada yang gratis, bayar. Nabi yang katakan, dan bayarannya gak murah. Nabi yang katakan, yang Allah tawarkan itu mahal, yang Allah tawarkan itu surga. Jadi jangan berpikir hidup foya-foya bisa masuk surga itu, ini keliru, ini gak benar, ini merusak, ini meracuni kita, ini talbis iblis, tipu daya iblis. Surga itu gak murah. Kita gak usah bicara panjang lebar deh. Manusia terbaik di dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidupnya foya-foya? Enggak. Bayangkan dicaci, dimaki, dihina, difitnah 13 tahun. 13 tahun itu dikatakan gila. Antum pernah enggak dikatakan gila? Coba bayangkan kita tinggal di komplek, satu komplek menuduh kita gila selama 5 bulan. Kira-kira bulan ke-6 kita masih di komplek itu? Pindah. Orang satu komplek bilang kita gila. Nabi 13 tahun. Kalau ada masuk surga secara gratis dan foya-foya, maka orang yang paling pantas mendapatkan fasilitasi itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak. Belum ditimpuk di Taif. Siapa yang pernah ditimpuk di dalam hidupnya dalam mempertahankan agama Allah? Beliau ditimpuk, beliau diboikot kurang lebih 3 tahun, beliau harus hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mau dibunuh, gigi geraham beliau pecah ketika perang Uhud, seluruh anak beliau meninggal dunia ketika beliau hidup kecuali Fatimah. Itu apa enggak berat? Bencana mana yang lebih menyakitkan bagi orang tua dibanding meninggalnya anak tercintanya? Ini bukan satu anak, semuanya meninggal kecuali Fatimah. Kalau kita bisa mengatakan mudah foya-foya mati masuk surga, ya gak mungkin dong. Mustahil. Surga itu mahal. Apakah kalian berpikir bisa masuk surga sedangkan kalian belum diuji? Jangan bermimpi, kata Allah. Pasti diuji. Pasti diuji. Pak Ustaz, berarti berat juga masuk surga ya. Kita tutup materi kita dengan poin yang terakhir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berpikir bahwa orang yang hidupnya ke masjid, sholat, menuntut ilmu agama, berhijab atau berbusana syar'i, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW walaupun minoritas, walaupun dicela orang, mempertahankan tauhid kepada Allah, dicela, dicaci dan dihina, hidup mereka sengsara. Enggak. Jangan berpikir demikian. Dan sebaliknya, jangan berpikir hidup foya-foya itu bahagia. Enggak. Sekarang saya ingin tanya, kenapa banyak orang hidupnya foya-foya, khususnya anak mudanya? Karena mereka mencari apa? Kebahagiaan. Dan dia pikir kebahagiaan itu diperoleh dengan kebebasan. Mereka berpikir kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan kehidupan malam. Mereka salah kaprah antara memahami kebahagiaan dan senang-senang. Mereka berpikir bahwa ke masjid, menjalankan perintah, menjauhi larangan adalah penjara dalam hidup. Enggak, keliru. Mereka berpikir kalau kita berjuang di atas jalan Allah, itu berarti kesengsaraan. Salah. Justru perjuangan adalah kenikmatan. Dan kehidupan yang foya-foya, santai-santai, itu yang sengsara. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi iman, dia beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Hadirin, hidup bebas itu gak bahagia. Banyak orang salah kaprah. Berpikir bahwa orang-orang yang jam 12 malam masih di klub malam, masih di diskotik, masih di pub, itu mereka bahagia. Enggak. Justru itu bukti mereka enggak bahagia. Fitrah manusia, kalau dia sudah nyaman dan bahagia di sebuah tempat, dia mau pindah gak ke tempat lain? Hah? Enggak kan? Dia gak mau pindah. Kalau dia bahagia di rumahnya bersama anak istrinya, maka dia gak mungkin berada di diskotik jam 12 malam. Kalau dia memang bahagia dengan istri dan anak-anak, setelah selesai kerja dia akan langsung pulang. Ketika dia gak langsung pulang dan dia memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya sampai jam 1, jam 2, jam 3, itu menunjukkan dia bahagia gak dengan istri? Enggak. Antum lagi bahagia-bahagianya dengan anak antum. Mau pisah gak? Gak mau. Begitu ada kesempatan, pulang. Jadi itu menunjukkan gak bahagia. Jangan salah. Itu gak ada yang bahagia tuh. Ustaz, jangan su'udzon. Ini bukan su'udzon. Ini bukti dan ini firman Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Surat Thaha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan derita. Orang bahagia itu habis selesai langsung pulang. Namanya juga apa? Hiburan malam. Jadi karena mereka udah suntuk, udah mumet, udah stres, mereka butuh apa? Hiburan itu kan. Kalau orang bahagia kan gak butuh hiburan. Saya udah bahagia kok sama istri saya. Buat apa saya nyari ke sana? Jadi ini palsu. Semua talbisu iblis. Gak akan dapat kebahagiaan orang yang jauh dari Allah. Ada jamaah di Jakarta, dia kaya. Saya pernah bertanya, penghasilannya berapa sih sebulan? Penghasilan tem sebulan berapa? Penghasilan dia 6M sebulan. Kecil ya? Antum biasa aja sih. Saya waktu denger itu kagum loh. Tapi antum tuh gak ada ekspresi tadi. 6M sebulan halal. Kalau nyari 6M haram di Jakarta banyak. Ini halal. Halal, murni halal. Karena saya tuh pekerjaannya. Dan gak ada nyikat-nyikut deh gitu. Halal 6M. Tapi gak bahagia. Hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari. Tapi kalau kita lihat 10 jarinya itu berlian semua, hadirin. Gak bahagia. Antum medical check up setahun berapa kali? Gak pernah kan? Saking tenangnya tuh. Gitu. Dia setiap hari medical check up. Gimana gak bingung? Setiap hari ambil darah nih, besok dapat hasil, panggil lagi tuh orang prodia, suruh cek lagi. Khawatir berubah. Jadi dalam hitungan jam itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya, tolong cek lagi. Besok dapat lagi, undang lagi, cek lagi. Begitu terus. Ya kalau gak satu hari, dua hari lah. Pokoknya harus dicek. Bayangkan 6M per bulan, 6R per bulan. Antum bisa ganti Lamborghini setiap bulan. Mau beli rumah di mana aja Jakarta gampang, 6M per bulan. Tapi gak bahagia. Jadi orang berpikir dunia gemerlap, hiburan malam menawarkan kebahagiaan. Enggak ada yang bahagia di sana. Karena kalau dia bahagia dengan keluarga dia, dia akan pulang, bukan di sana. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya, cekakak cekikiknya, haha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia-bahagianya. Kesian. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kembali dengan mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Kita ambil contoh. Raja hiburan pop dunia. Kita enggak bicara kafe per kafe lagi. Kita udah gak bicara diskotik ke diskotik, kita bicara raja hiburan musik pop dunia. Meninggalnya kenapa? Ini rajanya ya. Kita gak usah bicara yang masih kelas-kelas teri lah, enggak. Yang baru kelas-kelas diskotik, enggak. Ini rajanya, raja dunianya. Yang hidupnya full foya-foya. Kalau kita punya ayunan di halaman rumah kita, dia punya dunia fantasi. Iya. Apa namanya? Wonderland ya. Kalau antum punya burung perkutut, dia punya taman safari mini. Oh, kayaknya minta ampun. Hiburan kelas 1 di dunia. Meninggalnya kenapa? Udah ajal Pak Ustadz. Iya sudah ajal. Kenapa? Udah ajal lagi. Hah? Overdosis. Overdosis apa? Bukan obat penenang, Pak. Obat bius. Propofol. Itu obat disuntikan ke antum kalau antum mau masuk meja operasi. Jadi kalau orang mau operasi, pakai obat itu. Dia pakai tiap hari. Kalau enggak bisa tidur. Banyak dokternya kan ditangkap. Jadi minum obat tidur enggak mempan udah. Minum obat penenang gak mempan. Dia baru bisa tidur kalau minum obat bius. Kira-kira orang yang gak bisa tidur hidupnya bahagia apa enggak? Antum kalau lagi banyak masalah, lagi galau, bisa tidur apa enggak? Enggak. Dia gak bisa tidur. Hidupnya gak bahagia. Padahal punya semua. Punya popularitas, punya hiburan. Tapi gak bisa tidur. Coba bandingkan dengan umat Islam. Lancar tidurnya. Bahkan pas khutbah Jumat tidur. Lah, Allah, Allah. Itu kebablasan tuh. Jangan ditiru. Saking tenangnya. Itu kebablasan. Luar biasa. Gak tenang. Kalau hidup foya-foya bisa membuat dia bahagia, gak mungkin dia seperti ini. Kalau popularitas dunia bisa membuat orang bahagia, gak mungkin dia setragis ini. Makanya kan, pada saat dia hidup, dia punya anak gak? Dia punya anak. Tapi apa yang dilakukan ke anaknya? Anaknya mukanya selalu dimaskerin sama dia. Gak ada yang tahu wajah anaknya ketika dia hidup. Dia tidak mau anaknya terkenal sebagaimana dia terkenal. Karena dia tahu bahwa terkenal tidak memberikan kebahagiaan. Terkenal memberikan kesengsaraan. Kalau keterkenalan, popularitas membuat orang bahagia, maka dia yang akan mencuatkan nama anaknya. Tapi anaknya enggak tuh, ditutup mukanya, enggak ada yang tahu. Ini raja dunia. Makanya aneh sebagian orang pengen bahagia dengan popularitas. Anda enggak lihat apa contoh? Itu kan Allah kasih lihat biar kita ambil ibrah. Sebagaimana Fir'aun Allah abadikan biar kita jadi ambil ibrah. Namrud biar kita jadi ibrah. Nah ini di depan mata kita. Ini rajanya. Gak bahagia. Tragis. Rumah tangganya berantakan. Hidupnya berakhir seperti itu. Dan yang menariknya itu tadi. Dia tutup muka anaknya. Biar gak ada yang tahu. Karena dia tidak mau anaknya terkenal. Lalu hidup tragis sebagaimana dia tragis dengan kepopularitasannya. Nah, kita yang enggak pernah jadi orang terkenal pengen gitu loh. Ini kan aneh. Karena belum tahu sengsaranya jadi orang terkenal yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyoba-nyoba kehidupan malam. Karena enggak ngerti setragis apa kehidupan malam tersebut. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, syaitan yang mengatakan bahwa hidup foya-foya itu membuat kita bahagia, dan dia menipu kita. Hidup bahagia hanya bisa dicapai kalau kita dekat dengan Allah, bertakarub kepada Allah, menuntut ilmu Allah. Orang yang menuntut ilmu, apa kata Nabi? Ghasyiyatuhumur rahmah, nazalat alaihimus sakinah, ketenangan Allah masukkan ke dalam hati mereka. Itu ketenangan. Lalu ingat lagi An-Nahl 97 tadi, beramal Allah akan kasih kebahagiaan. Ingat lagi surat Al-Anfal ayat 24, istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Sambutlah seruan Allah dan Rasulnya ketika Rasul mengajak kita kepada agama yang akan membahagiakan hidup kita. Subhanallah. Ini kalau mau bahagia, bukan mudah foya-foya. Gak bisa. Duit gak bisa kasih kebahagiaan. Jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Popularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan kalau kita jauh dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan hal ini sebagai momentum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita sudah kembali kepada Allah, beristiqomahlah di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup kajian kita sampai detik ini. Semoga bermanfaat, dan kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu salam ala nabi Muhammad. Barang siapa ingin bertanya atau ingin mengkoreksi, saya berikan kesempatan di sesi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Barakallahu. Selepas pendidikan di Pekanbaru, ana ingin melanjutkan pendidikan ke Madinah. Atau ke universitas atau pendidikan mana saja yang bisa mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik. Mohon doa Ustadz dan jamaah. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh jamaah. Wafakakumullahu lima yuhibu wa yardha. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Yang pertama, jaga niat. Dan yang kedua, jadikan universitas itu sebagai sarana, bukan tujuan. Belajar di Madinah memang sangat menggoda, dan banyak sekali fasilitas yang akan kita dapatkan. Tapi itu bukan tujuan, itu hanyalah sarana. Tujuannya adalah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa membuat kita mengamalkan dan bertakwa kepada Allah. Karena saya pengalaman ketemu beberapa pihak yang sangat terobsesi masuk Madinah, qaddarallah, Allah tidak takdirkan, akhirnya down. Padahal mereka sebagai mereka itu cerdas-cerdas, pintar-pintar. Tapi begitu enggak keterima di Madinah, coba lagi enggak terima, coba lagi enggak diterima, coba lagi enggak diterima, akhirnya enggak semangat belajar. Berarti ada yang salah dengan niatnya. Madinah adalah sarana, bukan tujuan. Dan coba universitas-universitas lain gitu loh. Coba Madinah, coba kirim Umul Qura. Kalau enggak salah Umul Qura lagi buka nih pada hari-hari ini. Atau coba di Riyadh, di Malik Saud, itu juga bisa dicoba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyampaikan hadis, jika seorang sudah mencapai usia 40 tahun dan dia belum juga bertobat, maka cuci tanganlah darinya. Pernyataan bagaimana jika hal tersebut terjadi pada keluarga kita, apakah kita mesti cuci tangan juga dalam mendapatkan keluarga kita? Syukran, terima kasih. Saya tidak mengatakan itu hadis, itu ucapan sebagian para ulama. Dan maknanya bukan benar-benar cuci tangan, tapi semakin berat, karena akan semakin mengakar. Karena kan puncak kecerdasan, lalu kematangan, lalu kecerdasan emosional, itu usia 40 tahun. Setelah itu akan mulai menurun, menurun, dan menurun. Kalau puncaknya kita tidak manfaatkan, maka ketika menurun itu lebih sulit. Itu loh. Tapi tetap didakwahkan, tetap disampaikan. Semoga ustaz dan jamaah semua selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Saya minta solusi bagaimana caranya untuk senantiasa semangat beribadah, amal soleh, mulai dari masa muda sampai tua nanti ustaz. Karena saya sebagai pemuda merasa iman dan semangat ibadah saya sering naik turun, dan jika sudah turun sulit untuk menaikkannya kembali. Jazakallahu khairan. Iya, ini teori sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mengatakan bangkit di kegelinciran yang kedua itu lebih berat daripada bangkit dari kegelinciran yang pertama. Taubat dari kesalahan kedua itu lebih berat daripada taubat dari kesalahan pertama. Jadi kalau misalnya kita taubat dari kesyirikan, terus jatuh lagi ke kesyirikan yang sama, itu taubat yang kedua lebih berat. Kita terjatuh ke dalam perzinaan, taubat, lalu zina lagi, itu taubatnya lebih berat. Analoginya gini loh, antum suka naik gunung gak? Suka. Antum naik dari bawah sampai ke 500 kaki misalnya. Sampai pada ketinggian 500 kaki. Begitu sampai ke ketinggian 500 kaki, antum terjatuh. Sehingga antum berada di ketinggian 400 kaki. Jadi tadi udah sampai 500, jatuh. Dan ketinggiannya berapa nih? 400. Maka antum coba bangkit lagi dan naik lagi ke ketinggian 500 kaki. Saya ingin tanya, mana yang lebih sulit? Sampai di 500 kaki yang pertama atau sampai ke 500 kaki yang kedua? Yang pertama atau kedua? Kedua. Kenapa? Karena yang kedua antum lebih capek, lebih lelah. Terus pasti ada efek dari jatuh yang pertama. Kaki terkilir lah, luka lah, kesleo lah, engkel lah. Itu lebih berat. Nah sama juga dengan maksiat. Hati-hati. Kalau kita udah bertaubat, jangan sampai jatuh lagi. Karena kalau jatuh lagi, itu bangkitnya lebih berat. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Terus bagaimana kiat-kiatnya? Yang pertama jelas doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa izzat, yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama, kemudian jujur kepada Allah. Jaga keikhlasan, perbaiki amalan hati. Dan ini penting, perbaiki amalan hati. Karena sebagian pihak hanya berpikir penampilan dan busana. Penampilan dan busana penting. Tapi itu gak cukup. Kita butuh amalan hati. Maka perbaiki amalan hati kita. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jadi kalau kita ikhlas dalam bertaubat, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam beribadah, maka Allah akan wujudkan keistiqomahan yang kita impikan selama ini. Terus yang ketiga, bergaul. Apalagi anak muda. Anak muda sangat terpengaruh dengan lingkungan, dengan komunitas. Maka bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang baik, dan kalau bisa lebih soleh dari kita. Almaru ala dini khalili, seseorang di atas agama sahabatnya. Dan teman itu mempengaruhi. Oleh karena itu jaga persahabatan kita. Terus yang terakhir, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Merapat kepada ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz mengajarkan sunnah Nabi SAW. Ustaz-ustaz yang mengingatkan kita terhadap tauhidullah, tauhid kepada Allah. Yang mengajak kita untuk mengingat akhirat. Dan alhamdulillah antum di Pekanbaru punya banyak ustaz dengan kualitas yang sangat baik. Dan tidak setiap orang seberuntung antum. Tidak setiap daerah itu seberuntung antum. Maka manfaatkanlah. Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, barang siapa yang hadir ke pengajian lalu dia menghilang, gak ngaji lagi, dia udah ikut pengajian nih, tapi hanya bertahan 6 bulan, hanya bertahan 1 tahun, apa kata Syekh Utsaimin, dia kufur nikmat dan kena surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Karena majelis ilmu itu nikmat. Majelis ilmu itu nikmat. Dan di sini antum bisa dapat dengan mudah. Enggak harus keluar kota. Di beberapa daerah untuk bisa ikut pengajian yang mengajarkan sunnah Nabi, kita harus keluar kota, kita harus keluar daerah, kita harus safar. Di sini enggak perlu. Dan banyak, dan kualitasnya bagus-bagus. Baik secara ilmunya maupun cara penyampaiannya. Ini harus disyukuri oleh antum semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bahkan banyak sekali jamaah Jakarta itu berharap ustadz-ustadz antum itu sering-sering ke Jakarta. Ya, kalau perlu pindah aja lah dari Pekanbaru pindah ke Jakarta. Iya benar. Saya jamin kalau ustadz-ustadz antum mau pindah ke Jakarta, malam ini sudah disiapkan semua fasilitas di sana. Iya. Jadi sekali lagi bersyukur. Bersyukur datang ke kajian mereka. Ini penting. Ini langka, benar-benar langka. Susahnya minta ampun. Dan sekali lagi, karena kita berinteraksi dengan jamaah-jamaah di Jakarta, itu kehadiran Ustaz Antum diharapkan di Jakarta. Ditunggu-tunggu. Dinanti. Dan di sini Antum bisa ketemu tiap hari. Atau bisa ketemu minimal seminggu dua kali atau seminggu sekali. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merapat kepada mereka dan ambil ilmu mereka. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, saya sudah tua, masa muda sudah lalai. Apakah yang harus saya lakukan? Akankah saya sudah tua masuk surga? Terima kasih Ustaz. Orang tua tidak ada di sorga. Ini Ustaznya serem banget. Benar gak? Benar. Dan ini jawaban siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika yang bertanya nenek-nenek. Nenek-nenek gak ada di sorga, kata Rasul. Kenapa demikian? Karena semua penghuni sorga akan dikembalikan ke usia 30-an tahun. Artinya masih ada peluang. Jangan tersinggung dulu, apalagi pulang. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, peluang itu masih terbuka. Nabi mengatakan, malam yugargir. Pintu taubat itu masih terbuka selama nyawa belum sampai ke tenggorokan atau kerongkongan. Dalam riwayat, hatta tatlu asyamsu min maghrabiha, sampai matahari terbit dari barat. Terbit dari barat. Selama itu belum terjadi, pintu taubat masih terbuka. Tapi yang kita maksudkan dalam kondisi ini, semakin usia kita menua, maka peluang itu semakin kecil. Bukan tertutup sama sekali. Peluang itu semakin kecil. Karena banyak faktor. Karena ajal semakin dekat, lalu daya nalar semakin berkurang, lalu yang ketiga, maksiat semakin mengakar. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Oleh karena itu, segera ambil momentum secepat mungkin. Malam ini nangis kepada Allah SWT. Bangun di sepertiga malam terakhir, sebutkan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah, lalu merasa kotor di hadapan Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya di masa yang akan datang. Perbanyak istighfar, perbanyak tobat dan mulailah mempelajari ilmu agama. Wallahu taala bisawab. Pertanyaan dari pemuda setempat, Oh, tadi yang tadi kaum tua, sekarang kaum muda. Ustaz, hati kami nggak perlu saya sebutkan ya, masihkah kami bisa bertobat? Kami berharap Ustaz bisa kesini lagi. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Kalau tobat jelas, Nabi SAW membawakan hadis pembunuh 100 nyawa dalam hadis Muslim. Ketika orang alim itu mengatakan man yahulu bainaka wa baina taubah, siapa yang bisa mencegah Anda dari tobat? Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dari tobat? Siapa yang bisa menahan Anda dari tobat? Pintu Allah atau pintu tobat Allah terbuka lebar buat kita. Dan Allah katakan kepada hamba-hambaku yang menzalimi diri-diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Kalau kita mau kembali kepada Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang ribet bagi Allah. Dosa kita itu tidak ada apa-apanya dibanding rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah kepada Allah dan takutlah kepada Allah, dan mintalah keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir tadi, sebuah kehormatan saya bisa berada di Pekanbaru, dan orang seperti saya sebenarnya bukan ke Pekanbaru, karena di Pekanbaru ustaz-ustaz di sini senior-senior saya semua yang lebih alim daripada saya, yang lebih berpengalaman dan seterusnya. Namun karena ketawaduan mereka-mereka itu, mereka mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi dengan antum semua. Oleh karena itu, ini sebuah adab yang sangat berharga bagi diri saya dan pelajaran yang begitu berkesan. Dan saya rasa dengan ustadz yang ada di sini, antum tidak membutuhkan orang seperti yang sedang berbicara pada detik ini. Kaidah fikih mengatakan idza wujidal ma batala tayammum. Kalau ada air, maka antum enggak perlu tayammum lagi. Jadi kalau enggak ada air, maka enggak perlu cari debu. Debu itu kalau enggak ada air. Di sini airnya jernih semua. Oleh karena itu enggak perlu pakai debu, apalagi debu yang impor dari Jakarta. Wallahu ta'ala bissawab. Seorang suami awalnya menilap uang perusahaan sekian juta dan akhirnya sampai ke angka puluhan juta. Hal ini akhirnya diketahui istri dan seorang suami tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya membayar hutang. Tolong doakan kebaikan untuk suami saya, Ustaz. Semoga lewat perkataan antum tergerak hati beliau untuk kembali ke jalan Allah. Saya tidak membencinya karena hal ini. Kalau kecewa, iya, saya mencintainya, dan bukti saya mencintainya, saya ingin beliau hidup dengan baik di mata Allah. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih jazakallahu khairan. Semoga ini adalah tanda tulusnya cinta seorang istri kepada suami, dan apabila suaminya mendengar, saya yakin suaminya adalah seorang laki-laki yang dewasa, laki-laki yang bijak, dan menangkap pesan bahwa istrinya sangat mencintai dia dan istrinya tidak ingin dia terkatung-katung ketika meninggal dunia. Karena kita tahu bersama bahwa ruh kita terkatung-katung dengan hutang kita, dan kita tidak akan dimasukkan ke surga jika kita belum bayar hutang kita. Oleh karena itu, ingatlah selalu hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat untuk membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk membayarnya. Tapi kalau dia ambil dengan niat tidak membayar, maka hutangnya tidak akan selesai. Maka yang perlu dilakukan pertama kali, niatkan dan tanamkan tekad bahwa saya harus bayar dan selesaikan semua itu. Saya punya seorang teman, dia punya hutang puluhan juta dan hampir ratusan juta, dan selesai hanya dalam beberapa bulan. Padahal pekerjaannya juga gak jelas, tapi tekad untuk membayar itu yang membuat Allah mudahkan dia untuk membayar. Dia tidak butuh waktu 1 tahun untuk membayar hutang-hutang dia tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, intinya adalah tekad kita untuk bayar dan lakukan semuanya. Jangan dikit-dikit gak punya uang, dikit-dikit gak punya uang. Untuk hutang, lakukan semuanya yang halal. Karena ini menyangkut masa depan kita di akhirat. Ini ada istilah uang dibawa kabur orang di dalam Islam. Karena orang itu harus bayar. Kalau gak di dunia, di akhirat. Tinggal antum pilih, antum mau bayar di dunia atau antum bayar dengan pahala antum di akhirat. Antum bayar dengan sholat antum di akhirat. Antum bayar dengan puasa antum di akhirat. Dan kalau kita sudah kehabisan stok pahala, kita dapatkan impor dosa dia dari dia tersebut. Jadi dosa dia dibebankan ke kita. Sebelum semua itu terlambat bayar di dunia. Dan harus berani bayar utang. Yang bisa dijual, dijual. Antum ada punya motor, jual tuh motor, bayar hutang. Dan Allah akan ganti. Hukum bayar hutang apa? Wajib dapat pahala antum. Ini pahala. Dan Allah akan ganti insya Allah ta'ala. Antum punya sofa di rumah, jual tuh sofa. Punya mesin cuci, jual mesin cuci. Punya kulkas, jual tuh kulkas. Tempat tidur, jual tempat tidur. Spray ada 5, jual 5-5-nya. Iya benar. Ini kita dikit-dikit gak punya duit. Dikit-dikit gak punya duit. Padahal rumah kita penuh dengan perabotan. Itu dijual-jualin. Ini utang masalahnya. Nabi gak pernah berhutang. Sekali-sekali yang berhutang itu gadai. Baju perang beliau. Sehingga aman. Dan terbukti beliau meninggal ketika belum terbayar. Tapi karena sudah menggadaikan baju perang, tinggal dijual saja selesai. Beliau gak punya beban. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggal dunia dengan hutang. Hutang ini penyakit. Walaupun boleh, tidak sampai derajat haram, tapi kalau hobi ngutang lagi, ngutang lagi, ngutang lagi, ini penyakit yang bisa menyerumuskan kita. Jadi apapun dilakukan, yang bisa dijual, dijual. Itu lebih bagus dan itu lebih mulia. Dan ketika Allah melihat kita berani jual macam-macam demi bayar hutang, Allah akan bantu. Allah akan buka keran rezeki kita. Tadi kan hadisnya sudah kita katakan. Kalau kita niat bayar, Allah akan bantu kita untuk membayar. Tapi niat apa enggak? Dan puluhan juta itu masih sangat masuk akal untuk diganti. Kalau perlu jual rumah untuk bayar hutang. Ini penting karena ini berkaitan akhirat. Karena Allah akan ganti, yakin sama Allah. Man taraka sya'ni la awadallahu khairan min, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Ini karena itu semoga kita semua terbebas dari hutang. Dan ingat, hutang itu tidak terlalu berkaitan dengan penghasilan. Tapi berkaitan dengan mental, dengan iman. Karena sekali lagi, banyak orang berhutang. Saya pernah di Jakarta ngisi kajian di hadapan orang-orang yang penghasilannya UMR. UMR Jakarta. Terus dia katakan, Ustaz, kita punya hutang. Itu karena penghasilan kita minim. Coba kalau saya punya gaji 10 juta. Insya Allah saya gak utang. Saya katakan, gak begitu, Pak. Itu utang-utang yang miliar-miliaran tuh gajinya berapa? Karena ini pola hidup. Kalau pola hidup kita, kalau kita mentalnya mental hutang, itu mau gaji 10 juta, 50 juta, dan seterusnya itu hutang. Saya ingin tanya, kredit card yang gold, itu gajinya berapa tuh? Itu kan kartu hutang. Itu gaji tinggi-tinggi. Oleh karena itu, hutang berkaitan dengan mental, iman. Bukan berkaitan dengan penghasilan. Saya punya om, atau punya saudara, gajinya UMR gak punya hutang sama sekali. Itu motor kebeli, rumah kebeli, dan seterusnya. Karena kan gaji atau penghasilan hanya satu dari rizki-rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Maka usahakan bayar hutang tersebut. Saya rasa cukup karena sudah jam 21.04. Saya sudah ambil waktu antum 4 menit. Dan ana gak mau mendzalimi antum. Karena waktu selesai jam 9 malam. Semoga antum tidak merasa terzalimi. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Sebuah kebahagiaan bisa berkumpul dengan antum semua pada malam hari ini. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.